السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. Ciri-ciri aliran Jahmiyah adalah menamakan Ahlus Sunnah dengan musyabbihah. Jahmiyah, sudah kita bahas, adalah pengikut Jahm bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemikiran filsafat, dengan pemikiran ilmu kalam, yang katanya a'radun la taqumu illa bil ajsam wal ajsamu makhluqah. Yang namanya a'rad, sifat-sifat, tidak bisa tegak kecuali pada jisim, sedangkan jisim itu makhluk, maka tidak mungkin Allah punya sifat. Karena kalau punya sifat berarti jisim, kalau jisim berarti sama dengan makhluk. Akhirnya mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. وَقَدْ جَاءَ وَامْتَلَأَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ. Padahal telah datang, bahkan telah dipenuhi kitabullah al-Quran dengan sifat-sifat Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan juga sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, juga dipenuhi dengan berita-berita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana fi dhalika syai'un minal mahzur, kalau saja perkara itu adalah sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang memiliki kejelekan, lanabbaha alaihi Rasulullah SAW. Niscaya Rasulullah pun akan mengingatkan, jangan mensifati Allah. Ini maksudnya bukan sifat dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tidak ada penentangan itu. Dan tidak ada peringatan dari Nabi. Bahkan sebaliknya, Nabi selalu mengingatkan dan mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya. Allah maha tinggi, Allah maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah. Sekian banyak sifat-sifat Allah dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri mengenalkan dirinya di dalam kitabnya Al-Quran. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan dua puluh, ratusan ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Warusul qablahu wassahabatul kiram, dan para rasul yang sebelumnya, para anbiya yang terdahulu, dan juga para sahabatnya yang mulia, kulluhum yuslimuna bi asma'i wa sifatillah, mereka semuanya menyerah atau tunduk percaya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa yu'minuna biha ala wajhil la'iq, dan mereka semua beriman dengan sifat-sifat itu bagi Allah dengan makna yang sesuai, dengan makna yang pantas baginya. Tabaraka wa ta'ala. Walakin haula, tetapi mereka kaum Jahmiyah, indahum zandaqah, karena mereka memiliki pemikiran zindiq yang sesat, wa dalal, penyimpangan-penyimpangan, fatajarra'u, akhirnya mereka pun lancang, berani menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'uti jalalih, dan menentang sifat-sifat kemuliaannya. Fa'attaluha, akhirnya mereka menentangnya. Wa adhafu fi dhalika ta'an, bahkan ditambah lagi dengan cercaan mereka kepada orang-orang yang menetapkannya. Karena mereka beranggapan menetapkan sifat bagi Allah berarti menganggap Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk. Maka mereka menuduh ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, para pemuka-pemuka agama, para ulama kalangan ahlus sunnah, mereka tuduh sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dijuluki dengan musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang dimaksud oleh penulis, wahuma Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, bahwa mereka kaum Jahmiyah ciri-cirinya menuduh ahlus sunnah menyerupakan dengan makhluk. Karena orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Wa alamatul qadariyah, dan tanda-tanda aliran qadariyah. Aliran qadariyah adalah yang menolak takdir, yang menyatakan tidak mungkin ada takdir. Tasmiyatuhum ahlal athari mujabbirah atau mujbirah. Tanda-tandanya, ciri-cirinya, mereka menuduh ahlus sunnah mujbirah. Mujbirah adalah aliran yang menganggap bahwa kita ini dipaksa. Dipaksa untuk berbuat begini, dipaksa untuk berbuat begitu, kemudian diazab. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtiar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua pilihan. Silakan kalian memilih. Tetapi karena kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah yang mutlak, maka Allah tahu kalian akan memilih apa. Allah tahu kalian akan memilih jalan yang ini atau yang itu. Maka semua sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz yang akan terjadi begini dan begitu. Kita lihat syarahnya. Al-Qadariyah fi nash'atihimul ula kanu yunkiruna ilmallahi as-sabiq wa kullu kullu taqdiratihi subhanahu wa ta'ala. Qadariyah yang pertama, aliran Qadariyah yang pendahulunya, mereka mengingkari ilmu Allah yang sudah lebih dulu. Wa kullu taqdiratihi, sehingga mereka juga mengingkari takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu indahum la ya'lamu bishay, maka Allah menurut mereka tidak tahu segala sesuatu sebelum terjadi. La ya'lamu bishay'in min al-asyai min ma'asi bani Adam wa a'malihim illa ba'da wuqu'iha. Mereka menganggap Allah tidak tahu apapun yang akan dilakukan para hamba dari kemaksiatan-kemaksiatan atau ketaatan-ketaatan atau amalan apapun kecuali setelah terjadi. Al-amr unuf indahum. Perkara ini terjadi begitu saja menurut mereka. Laisa hunaka ilmun sabiqun, enggak ada di sana ilmu yang lebih dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apapun kecuali setelah terjadi. Ini mengerikan. Mengerikan karena berarti dia mengingkari Allah dan menganggap Allah Subhanahu wa taala jahil, bodoh, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ikhwan fillah na'azukumullah. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, dari apa yang mereka ucapkan. Guru di sekolah saja bisa tahu ini anak gak bakal naik. Mengapa? Karena punya sedikit, sangat-sangat sedikit ilmu tentang anak itu. Belajarnya malas, pemahamannya kurang, demikian ini enggak bakal naik. Dan tepat, enggak naik dia. Maka mustahil, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak mungkin, mustahil. Allah pasti maha tahu. Karena Allah a'lamu bi kulli syai. Allah maha tahu di atas seluruh makhluk-makhluk manapun, Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui fulan akan berbuat begini, fulan akan berbuat begitu, fulan akan masuk neraka, fulan akan masuk surga. Dan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Sejak Allah katakan pada pena uktub, tulislah. Ketika pena bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka ilmu Allah tadi tertuang di dalam tulisan di Lauhul Mahfuz oleh pena yang Allah perintahkan untuk menulisnya. Dan tidak ada yang meleset satu pun, bahkan daun jatuh pun enggak ada yang meleset. Semuanya terjadi persis seperti yang sudah Allah tulis. Kembali kepada kitab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alim al-asya'a kullaha fil azali thumma sajala kulla syai'in fil lawhil mahfud. Padahal Allah maha tahu segalanya sejak dulu-dulunya. Fil azali, sejak dulu-dulunya. Thumma sajala kulla syai', kemudian dicatatnya segala sesuatu yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Yang Allah katakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami sudah hitung, kami sudah sebutkan fi imamin mubin. Imamin mubin adalah catatan yang terdahulu. Wallahu a'lam hadhihi al-ma'lumat wasajjalaha fil lawhil mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya ada kunci-kunci kegaiban yang la ya'lamuha, yang tidak diketahuinya kecuali oleh dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia maha mengetahui apa yang ada di lautan dan apa yang ada di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada satu daun jatuh pun kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula satu biji yang ada di kegelapan bumi. Wala ratabin wala yabisin, apakah yang sudah kering ataupun yang masih basah, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ada dalam catatan kitab, sudah ada dalam kitab yang sangat jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Wallahu bima ta'maluna 'alim, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan Allah Maha mengetahui. Fallahu subhanahu wa ta'ala 'alimun bi kulli al-asya' al-mawjudah fi hadzal kaun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kabiraha wa saghiraha, daqiqaha wa jalilaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bi kullil asya'il mawjudah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini semuanya. Kabiriha wa saghiriha wa daqiqiha wa jaliliha. Kalau kita atafkan kepada kulli. Bi kulli syai'. Yani Allah alimun bi saghiriha wa bi kabiriha wa bi daqiqiha wa bi jaliliha. Hatta mataqil dzar, sampai yang sekecil dzar. Semut yang kecil disebut dzar. Hatta maduna mataqil dzar, bahkan yang lebih kecil dari itu. Ya'lamuhu subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahuinya subhanahu wa ta'ala. Alimahu fil azali, Allah mengetahuinya sejak azali. Sudah pernah saya terangkan kalimat azali. Saya belum menemukan terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau selama-lamanya ke belakang ada. Abadan artinya selama-lamanya. Tapi kalau ke belakang, sejak dulu-dulunya tak terbatas. Apa itu bahasa Indonesianya? Itu azali. Jadi abadi ke depan, terus selama-lamanya. Kalau yang dulu-dulu-dulu seterusnya ke belakang, itu azali. Abadi, azali. Barakallahu fikum. Sejak dulu-dulunya, sejak azali, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam syarahnya ini, sajjalahu fil lawhil mahfud, Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya di lawhil mahfud, dan Allah mengetahuinya kapan terjadinya, di mana terjadinya, seberapa kadarnya, berapa ukurannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab ada juga pecahan-pecahan qadariyah bermacam-macam. Ada yang tadi yang paling ekstrim menolak ilmu Allah. Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Maka ketika terjadinya, oh begitu, baru Allah tahu. Astagfirullah, yang paling ekstrim. Ada juga di antara jenis qadariyah yang menyatakan yang dicatat, yang Allah tahu, itu globalnya. Akan terjadi hari kiamat. Akan terjadi kerusakan. Kerusakannya apa saja, rinciannya tidak tahu. Kata aliran lain. Jadi kami beriman pada takdir, tapi takdir Allah itu hanya batu jatuh ke bawah, air mencari tempat yang rendah. Kalau orang baik akan mendapatkan kebaikan, orang jelek akan mendapatkan kejelekan. Adapun rinciannya tidak tahu. Ini sama saja qadariyah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tadi sangat jelas. Allah mengetahui seluruh apa yang di lautan dan di daratan, dan Allah tahu bahkan daun jatuh sekalipun, apakah biji-biji yang terbenam di dalam tanah, di kegelapan tanah yang sudah kering ataupun yang masih basah, Allah tahu. Dan Allah sudah catat fi kitabim mubin, di dalam catatan yang jelas. Berarti Allah mengetahuinya rinci. Sampai sekecil-kecilnya Allah mengetahui. Kembali kepada kitab. Qala, dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu pula kapan terjadinya. Wala yasul syai'un fil kauni illa bimasyiatihi wa iradatihi maka tidak akan terjadi apapun di alam ini kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, diinginkan oleh Allah, dan apa-apa yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Tidak seperti yang dikatakan oleh Qadariyah, salah satu dari pecahan Qadariyah yang berkata Allah itu seperti pembuat jam. Pembuat jam, kemudian ditinggal jam itu bergerak sendiri, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Dan pembuatnya tahu, ini suatu saat akan rusak. Itu saja yang Allah ketahui. Allah ciptakan alam semesta, kemudian bergerak sendiri, sampai rusaknya. Fahada barakallahu fikum qadariyah. Itu aliran qadariyah. Adapun ahlu sunnah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, sekecil apapun. Fahum yusammuna ahla sunnati mujabbira. Qadariyah tadi yang menolak takdir menganggap bahwa ahli sunnah ini beraliran mujabbira atau mujbira. Aliran mujabbira atau aliran mujbira adalah aliran yang berkata bahwa kita ini sudah diatur oleh Allah, belum titik. Sudah diatur oleh Allah, maka semua yang kita lakukan itu perbuatan Allah. Salahnya di potongan kedua. Potongan pertama sudah benar bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Maka apa yang kita lakukan semua ini perbuatan Allah. Yang berbuat baik karena Allah, yang berbuat jelek juga karena Allah, maka enggak ada yang bisa disalahkan. Orang yang bermaksiat adalah orang yang taat, kata mereka, mujabbirah. Karena orang yang berbuat maksiat itu berbuat maksiat karena ditakdirkan oleh Allah, dipaksa. Dalam bahasa Arab dipaksa itu adalah mujabbirah tadi. Yujbar bihi, dipaksa. Sehingga jangan salahkan para pendosa, mereka orang-orang baik. Karena mereka dipaksa oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang soleh jangan terlalu dipuji. Karena mereka juga dipaksa jadi soleh oleh Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini mengerikan mujabbirah. Ahlu sunnah enggak begitu. Tetapi karena ahlu sunnah beriman pada takdir, maka para penolak-penolak takdir berkata, ah kalian sama dengan mujabbirah. Menyatakan kita dipaksa. Ahlus sunnah di tengah-tengah antara Jabriyah dengan Qadariyah. Ahlus sunnah beriman bahwasanya Allah menentukan segala sesuatu dengan takdirnya. Allah mengetahuinya, Allah menghendakinya, dan Allah sudah mencatat di lauhil mahfud dalam catatannya. Tetapi ahlus sunnah tidak menyatakan bahwa kita dipaksa. Tidak. Silakan kalian memilih. Kita punya ikhtiar, kita punya pilihan, dan kita berusaha, berupaya, hasilnya sudah diketahui oleh Allah, kamu akan begini hasilnya, kamu akan begitu. Karena siapa? Ya karena perbuatanmu sendiri, pilihanmu sendiri, maka kalau diadab, fala yalumanna illa nafsa. Kalau diadab, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena itu pilihannya. Ini lihat perbedaan mujabbirah dengan ahli sunnah. Sehingga ahli sunnah madlumin. Ahli sunnah ini terdolimi. Dituduh oleh Qadariyah, Jabriyah. Dituduh oleh Jabriyah, Qadariyah. Mengapa? Karena dua golongan ini mengingkari kebenaran. Masing-masing memiliki pengingkaran pada kebenaran. Qadariyah mengingkari kebenaran takdir. Sedangkan Jabriyah mengingkari kebenaran ikhtiar. Ahlus sunnah mengimani dua-duanya. Beriman pada takdir. Dan beriman pula adanya ikhtiar. Dan tidak bertentangan antara keduanya. Apa dalilnya tidak bertentangan antara keduanya? Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian memberikan pilihan, tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali di dalam lingkup keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian punya ikhtiar, tetapi dalam lingkup apa yang sudah Allah ketahui seluruhnya yang pasti terjadi. Sehingga kalau ketika kita berbuat sesuatu kejelekan, kita yang salah. Hendaklah bertaubat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Dan kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan, itu adalah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Al-Qadariyah. Yusammuna ahla sunnah mujabbirah. Menamakan ahla sunnah dengan mujbirah. Lianna ahla sunnah yaquluna anna allaha khalaqal abda wa khalaqa amalahu. Karena mereka ahla sunnah beriman bahwa Allah menciptakan hamba dan menciptakan pula amalan-amalannya. Allahu khaliqun lissani' wal masnu' khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan, yang membuat, dan yang menciptakan, yang dibuat. Kalau manusia berbuat sesuatu atau membuat sesuatu, yang berbuatnya dan yang dibuatnya semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dianggap oleh Qadariyah sebagai mujabbirah. Lakin ma'a dhalika ma qawnil af'al makhluqah lillah a'tallah lil'abdi tamyizan wa qudratan wa ikhtiyaran. Tetapi ahli sunnah tidak seperti Jabriyah. Mengapa? Karena ahli sunnah bersama iman mereka kepada takdir, bersama iman mereka kepada qada wal qadar, mereka juga mengetahui bahwa Allah memberikan pilihan, memberikan kemampuan, memberikan ikhtiar, memberikan kesempatan pada manusia untuk berupaya dan berusaha. Taj'aluhu mas'ulan amam Allah, sehingga mereka nanti akan ditanya yaumul qiyamah, mengapa kamu berbuat begini, mengapa kamu berbuat begitu. Mas'ulan amam Allah amma yata'atahu, akan ditanya setiap hamba di hadapan Allah apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya dari amalan-amalan. Wa ma yaqumu bihi minal amali in kana khairan kafa'ahu Allah, akan ditanya oleh Allah. Kalau kebaikan yang dilakukannya, kebaikan perbuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupi balasannya dengan berlipat kali. Ala hadhil a'mal allati ata biha raghiban, yang dia kerjakan amalan tersebut karena dia menginginkannya. Untuk membedakan dari apa? Kalimat raghiban. Untuk membedakan dari orang yang tidak sengaja. Itu gak ada nilainya. Coba kalau sengaja, dia tidak begitu. Gak mau dia. Tapi tidak sengaja dia melakukan hal tersebut. Dinilai? Tidak dinilai. Karena tidak ikhlas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Silahkan cari contohnya sendiri. Saya tidak menemukan contohnya. Taibarakallahu fikum. Ada seseorang yang berbuat baik tapi enggak sengaja. Padahal dia enggak niat berbuat baik. Padahal Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia enggak niat karena Allah, ya enggak ada nilainya. Tetapi di sini kalau dia sengaja-sengaja berbuat dengan pilihannya, dengan ikhtiarnya, dengan raghiban, dengan menginginkan agar Allah memberikan pahala, mukhtaran laha. Mukhtaran artinya dengan pilihan dia. Wa in kana 'asiyan, walaupun di, dan jika sebaliknya dia bermaksiat, juga dibalas oleh Allah dengan kejelekan-kejelekan. Sama seperti tadi, kalau dengan pilihannya sendiri, kalau dengan ikhtiarnya sendiri, kalau dia dengan keinginannya, dengan kemauannya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, maka tidak diazab. Apa ayatnya? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih penuh dengan keimanan, maka Ammar ibn Yasir dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, Ammar mengucapkan begini, Ammar ibn Yasir mengucapkan begitu, kata Nabi kepada mereka, Ammar dipenuhi keimanan min mafraqi ra'sih, dari belahan rambut kepalanya sampai ujung kakinya, kata Nabi SAW. Pembelaan. Artinya, kata Nabi, tidak dianggap itu. Karena dipaksa. Sehingga barakallahu fikum, laisa majburan abada, maka kalimat dipaksa, itu kalimat yang sangat-sangat salah. Dan itu Jabriyah. Ahlussunnah tidak begitu. Ahlussunnah menyatakan manusia punya ikhtiar. Bahkan kalau terpaksa atau kalau dipaksa, diangkat pena, dimaafkan. Kalau dia terpaksa. Terpaksa dia harus makan makanan haram karena kelaparan. Tidak mengapa. Apa kata Allah SWT? Illa man itturra ghayra baghin wala adin. Kecuali orang yang terpaksa, bukan baghin, bukan adin, bukan yang menginginkan, bukan pula yang melampaui batas. Kalau terpaksa, dimaafkan. Ini Jabriyah mengatakan kita semua sedang dipaksa oleh Allah. Yang bermaksiat dipaksa bermaksiat, yang minum khamr dipaksa minum khamr, yang berbuat zina dipaksa berzina. Semuanya manusia seperti wayang yang disetir, yang digerakkan oleh dalangnya. Sehingga wayang-wayang tadi tidak salah. Yang salah adalah dalangnya. Astagfirullah. Menganggap Allah Subhanahu wa taala seperti dalang begitu. Kemudian memaksa manusia. Manusia diberi oleh Allah pilihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Artinya diberi pilihan, silakan. Tetapi barakallahu fikum, Allah ancam. Siapa yang memilih keimanan mendapatkan jannah, dan siapa yang mau kufur akan mendapatkan neraka jahannam. Silakan kalian memilih. Berarti ada ikhtiar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagaimana pernah kita kisahkan tokoh Qadariyah yang menyatakan, aku tidak dipaksa oleh Allah. Tidak ditakdirkan kemauanku sendiri, aku mau minum ataupun tidak minum. Sekarang aku tentukan, aku mau minum. Aku yang menentukan, bukan Allah, katanya. Dia ambil gelasnya, dia dekatkan ke mulutnya. Muridnya yang paling depan jengkel dengan ucapan itu. Karena masih punya iman. Dia rampas, dia tampil gelasnya, dia pecahkan. Kemudian dia tanya kepada gurunya. Sekarang, keinginanmu yang terjadi atau keinginan Allah? Bungkam seribu bahasa. Bungkam seribu bahasa. Fabuhita alladhi kafar. Bungkam dia. Dia bisa menjawab. Dia ingin minum, sudah berkata, saya yang menentukan saya akan minum dari gelas ini. Ternyata tidak terjadi. Ikhwan ibn na'azukumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kembali kepada kitab. Laisa majburan abada, tidak dipaksa sama sekali. Ta'alallahu an dhalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Fal 'amalu alladhi ta'tihi bi mahdhi ikhtiyarika wa raghbatika la yuqalu fihi innaka majburun 'alayhi abada. Karena amalan yang kau kerjakan sendiri, bimahdi ikhtiyarik, dengan pilihanmu sendiri, waragbatik, dan dengan keinginanmu sendiri, la yuqal innaka majbur, tidak bisa dikatakan bahwa engkau dipaksa. Kamu mau ke masjid juga bisa, mau ke tempat khomer juga bisa. Silakan. Ternyata engkau memilih jalan ke tempat khomer dan minum khomer. Siapa yang salah? Ada ikhtiyaruk, ini pilihanmu sendiri. Laisa majburan alaihi abada, engkau tidak dipaksa selama-lamanya. Al-majbur wal-mukrah ghairul mukhtar. Orang yang dipaksa, orang yang yujbar, majbur dengan mukrah sama maknanya. Ghairul mukhtar, berbeda dengan orang yang diberi pilihan. Sangat berbeda jauh, dan itu bisa dipahami oleh orang yang berakal sehat. Tanyakan pada orang yang minum khamr, kamu dipaksa? Oleh siapa dipaksa? Enggak ada yang maksa. Fahada ya'til asya biikhtiyarihi wa raghbatihi wa yuhaqqiq syahawatihi. Orang ini melakukan perkara-perkara tadi biikhtiyarihi, dengan pilihannya, wa raghbatihi, dengan keinginannya, wa yuhaqqiq syahawatihi, dia memuaskan syahwatnya sendiri, wa raghbatihi, dengan kemauannya sendiri, wa yukhattit lil ijram, dia merencanakan kejahatan. Yukhattit, merencanakan, lil ijram, untuk kejahatan, merencanakannya, mengasah pedangnya untuk merampok, merencanakan pencurian, mengatur waktunya, menyiapkan alat-alatnya. Berarti dia pilih sendiri. Yaf'alul afa'il kullu hadhil asya mas'ulun. Dia melakukan segala perkara jelek dengan keinginannya, dengan rencana dia sendiri, dengan kemauan dia sendiri, dengan persiapan-persiapannya sendiri. Fa huwa mas'ulun, fa hadhil asya mas'ulun. Maka semua itu akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau memilih perbuatan itu? Mengapa engkau memilih perbuatan yang jelek? Mas'ulun anha amam Allah, akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa taala, wa in kanat hadhil asya la takhruj an iradatillah, walaupun kita secara iman kita tahu semua itu enggak akan keluar dari catatan yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Walaupun kita beriman, semua itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, dan itu semua enggak keluar dari apa yang Allah kehendaki. Karena Allah Ta'ala Azza wa Jalla yata'ala wa yatanazza an yakuna fi mulkihi ma la yurid. Karena Allah Maha Suci, Maha Tinggi, tidak mungkin apa yang terjadi di miliknya sesuatu yang bukan dikehendakinya. Tidak mungkin. Maka semua yang terjadi ini memang Allah kehendaki. Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah yuthbituna annal makhluk wa fi'luhu makhlukani lillah. Ahli sunnah beriman bahwasanya setiap makhluk dan apa yang dikerjakannya, dua-duanya diciptakan oleh Allah. Makhluknya dan amalannya. Lakin yuthbituna qudratal abdi wa ikhtiyarih. Tetapi Allah menciptakan pula pilihan bagi sang hamba, keinginan bagi sang hamba, wa iradah. Al-farqu bainahum wa bainal jabriyah. Perbedaannya antara ahli sunnah dengan jabriyah adalah bahwa jabriyah yaquluna annal abda majburun. Jabriyah mengatakan bahwa seorang hamba dipaksa. Ahli sunnah tidak mengatakan begitu. Ringkasnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa qadariyah menolak takdir, jabriyah menolak ikhtiar. Tidak ada ikhtiar. Padahal kenyataan di pandangan mata, ikhtiar itu ada. Berarti mana yang lebih jelek? Qadariyah dan jabriyah? Kata para ulama, jabriyah jauh lebih jelek daripada qadariyah. Lihatlah, kebanyakan qadariyah masih beribadah pada Allah Ta'ala. Kebanyakan qadariyah menolak takdir, sehingga dia usaha, beribadah, segala macam, sholat, puasa. Lihat mereka. Jabriyah, ngapain? Yang berbuat dosa juga tidak salah. Yang berbuat kafir juga tidak salah. Ini mengerikan sekali. Karena katanya semuanya perbuatan Allah. Kita semua dipaksa. Yang jelek sesungguhnya tidak jelek. Yang baik pun sesungguhnya tidak baik. Karena semuanya adalah sesuatu yang digerakkan dengan paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillahi syarr firqataini. Syarrul firqataini, yang paling jelek dari dua kelompok sesat tadi. Ikhwan ibn na'azakumullah. Jabriyah yaquluna annal 'abda majburun laisa lahu ikhtiyar. Bahwa jabriyah menganggap bahwa hamba ini dipaksa dan enggak ada pilihan. Hadhil af'al hiya af'alullah, kata mereka, perbuatan para hamba ini semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu majburun laisa mas'ulan an hadhil a'mal, maka yang namanya hamba itu dipaksa, maka dia tidak bertanggung jawab nanti yaumul qiyamah. Hilang juga masalah hisab. Lihat efek dari Jabriyah menganggap itu dipaksa, tidak ada yang salah. Maka bagaimana hisab? Tidak ada hisab, ngapain dihisab? Enggak ada yang salah kok, semuanya perbuatan Allah. Timbangan akan ditolak pula, enggak ada timbangan. Semuanya baik. Semuanya enggak ada yang salah karena semuanya perbuatan Allah. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Kulluhum 'ala dhalal. Mereka semua di atas kesesatan. Tetapi kejelekan Qadariyah tadi menuduh Ahlus Sunnah dianggap sama dengan Jabriyah. Astagfirullah. Ini kezaliman dari mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabriyah padahal sangat-sangat jauh berbeda. Wal haqqu huwa ma qarrarahu kitabullah wa sunnati rasulih. Yang benar adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Min anna kulla syai'in khalaqahu Allah. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah atas segala sesuatu adalah wakil, yang bertanggung jawab atau yang memilikinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga yang kalian perbuat. Allah yang menciptakannya. Anta wa amaluka makhluqun laisa hunaka syai'un ghairullah. Engkau dan amalanmu dan semua amalan makhluk Allah Subhanahu yang menciptakannya dan Allah yang menghendakinya. Dengan keinginan makhluk-makhluk itu sendiri atau dengan keinginan mereka karena mereka diberi pilihan. Wa sifatihi kharijun an kaunihi makhluqan lillah. Al khairu wasyarr kulluhu yarji' ila taqdirillah. Maka segala sesuatu yang baik maupun yang buruk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini untuk membantah jenis qadariyah lain. Jenis qadariyah lain yaitu jenis yang mengatakan kalau yang baik-baik iya Allah yang menakdirkan. Kalau yang jelek-jelek bukan, Allah enggak nyiptakan yang jelek-jelek. Aliran inilah yang dijuluki oleh para ulama dengan majusu hadihil ummah, majusinya umat ini. Karena majusi memiliki dua Tuhan, Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Ternyata salah satu aliran Qadariyah berkata juga demikian. Yang baik-baik Allah ciptakan, tapi yang jelek-jelek bukan Allah yang menciptakan. Lantas siapa yang menciptakan? Syaitan? Berarti syaitan maha pencipta? Astagfirullah. Sehingga di dalam hadis yang sahih, masalah takdir disebutkan dengan kalimat khairihi wa syarrih. Yang baiknya dan buruknya semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min arkanil iman, bahkan itu adalah rukun iman, yaitu engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri, dan dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya. Hadza haditsun muttafaq alaih. Itu hadis yang disepakati kesahihannya. Wallahu taala alam bisawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.